لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini Allah permudah kita untuk bertemu di masjid ini untuk membahas tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga membahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini termasuk dalam sebuah hadis yang Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, "Majtama qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa wasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Kata Rasulullah SAW, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah, dari rumah-rumah Allah, saling mempelajari ayat-ayat Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka sakinah. Wa haffat wa ghasyathum rahmah. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan menyebut nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat akan hadir dan duduk dalam majelis taklim. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahiman wa rahimakumullah. Apa pembahasan kita hari ini? Hah? Hijrah ke mana? Hijrah itu secara bahasa asal katanya dari hajaro. Hajaro itu bisa berarti rohil, berjalan, meninggalkan sesuatu. Itu hijrah. Jadi kalau kita berbicara tentang hijrah, berarti ada yang ditinggalkan dan ada tujuan. Itu hijrah. Kalau tidak meninggalkan dan tetap ada pada tempatnya, itu bukan hijrah namanya. Namanya jalan di tempat. Orang banyak menyangka dirinya hijrah, padahal dia belum pindah, masih di tempatnya. Orang menyangka bahwasannya dia udah berubah, padahal dia gak tahu dia bergerak mengarah kemana. Maka hijrah secara bahasa meninggalkan, watakhliyah mengosongkan, warohil berjalan menuju ke arah yang lain. Itu hijrah. La tanqati taubah, la tanqati hijrah, hatta tanqati taubah. Wala tanqatiu taubah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Berkata Nabi Muhammad SAW, tidak akan terputus pintu taubat. Tidak datang qati hijrah hatta tanqati taubat. Tidak akan terputus pintu hijrah sampai terputusnya pintu taubat. Tidak terputusnya pintu taubat sampai terbit matahari dari sebelah barat. Hijrah itu selalu ada dan tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Hijrah apa yang diinginkan? Hijrah yang sebenarnya adalah berpindahnya hati, berpindahnya diri, berpindahnya keadaan dari sesuatu kepada yang lebih baik. Maka hijrah, selalu ada kalimat di dalam hijrah dari dan ke. Dari mana menuju apa? Dikatakan bahwasannya hijrah ini wajib bagi setiap kaum muslimin di setiap waktunya dan tidak akan pernah terlepas hijrah ini dari dia, karena hijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terputus sampai nyawa seseorang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum hijrah, hijrah itu bisa menjadi wajib. Hijrah itu yang diinginkan, dikatakan Ibnu Qayyim rahimahutaala, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasannya hijrah itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah hijrah jasad, berpindahnya badan dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan badan ini untuk mencari kebaikan dan ridha Allah, dan ini ibadah. Yang kedua, hijrahnya hati menuju Allah dan Rasulnya. Inilah asal dari hijrah. Dan inilah yang harus dimiliki orang yang ingin hijrah. Bahkan hijrah yang pertama tadi tidak akan mungkin dia bisa kerjakan kalau dalam hatinya belum dia hijrahkan kepada Allah. Jika seorang berhijrah fisiknya dari suatu tempat ke tempat yang lain, tapi dia belum menghijrahkan hatinya menuju Allah, inilah kisah dalam sebuah hadis. Yang dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, ketika Rasulullah mengatakan, innamal a'malu biniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasul, fahijratu ilallahi wa rasul. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha, awim ra'atin yankihuha, fahijratu ilama hajara ilaih. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasul. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya mendapatkan pahala dari Allah. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia dapatkan. Awim ra'atun yankihuha. Atau wanita yang akan dia nikahi. Fahijratu ala ma hajara ilaih. Maka hijrah dia untuk apa yang dia tujukan. Perhatikan hadis ini. Hijrah tidak akan dianggap hijrah kecuali hijrah kepada Allah dan Rasul. Hadis ini sebenarnya, sebuah kisah mengatakan, ada orang yang ikut hijrah secara fisiknya ke Madinah bersama Rasulullah. Tapi ketika dia hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW, secara fisik dia pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi ternyata tujuan hati dia bukan Allah. Tujuan dia dunia. Tujuan dia wanita. Maka Allah katakan, Rasulullah katakan, fahijratu ila ma hajara ilaih. Hijrah tidak bernilai. Maka hijrah fisik, berubahnya fisik, berpindahnya dari satu tempat ke tempat lain, tapi tidak berpindahnya hati menuju Allah, tidak akan menjadi sebuah nilai ibadah. Maka yang terpenting, sebelum merubahkan dalam segala bentuk fisik kita dan merubah tempat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang terpenting yang dimiliki oleh seorang muslim, hijrah hatinya kepada Allah. Maka itu hijrah, kata Ibnu Qayyim, mengandung di dalam maknanya min wa ila. Hijrah itu kata Ibnu Qayyim di dalamnya mengandung makna dari mana menuju ke mana. Kalau tidak ada makna ini, maka dia tidak akan pernah berpindah. Hati tadi, dari hati yang bergantung kepada selain Allah, berpindah menuju hati yang selalu bergantung kepada Allah. Dari hati yang tadinya mencintai selain Allah dari dunia, berpindah kepada hati yang tujuan murninya mencintai Allah. Dari hati yang tadinya mengutamakan selain Allah, pindah kepada hati yang berharap penuh kepada Allah. Jika perubahan ini ada pada dirinya, maka itulah orang yang berpindah dari satu keadaan dan pada keadaan yang lain, dan inilah makna hijrah. Berpindahnya diri dia, dan paling puncaknya, berpindahnya penghambaan hati yang tadinya kepada selain Allah, berpindah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang hijrah pada hakikatnya, dia merubah yang pertama kali harus dia rubah tujuan hidupnya. Kalau dia belum tahu tujuan hidupnya, dia belum tahu arah untuk apa dia hidup, bahkan dia belum tahu pada hakikatnya bahwasannya kita hidup menuju Allah, maka hijrah fisiknya terkadang tidak akan berarti. Maka orang yang berhijrah pertama kali harus dia pahami kemana dia mau berpindah. Kemana dia harus berarah. Arahnya hidup kita arahkan kepada Allah. Jadikan hidup kita karena Allah. Kesibukan kita karena Allah. Puncak keriduan kita mencari ridha Allah. Puncak kecintaan kita mencari cinta Allah. Puncak harapan kita yang paling kita takuti dan kita cemasi hanya Allah. Jika ini menjadi keinginan seorang muslim dalam kehidupannya, maka hatinya sudah mulai mengerti tujuan daripada penciptaan. Seseorang yang gak mengerti untuk apa dia diciptakan, dan tidak mengerti untuk apa tujuan hidupnya, maka dia akan sibuk dengan sesuatu yang bukan tujuan hidupnya. Ada orang sibuk hanya sekedar mencari duit. Ada orang sibuk hanya sekedar mencari gelar. Habis waktunya, habis tenaganya, habis pikiran. Ada orang yang sekedar hanya mencari jabatan. 24 jam dia jabanin cuma jabatan. Apa faktor itu dilakukan? Kenapa? Tidak mengerti tujuan hidup. Dan banyak manusia gak mengerti tujuan hidupnya. Dia sama seperti kita, dia mungkin hidup bersama kita, atau mungkin dia punya kesibukan seperti kesibukan kita. Tapi ketika dia tidak mengerti makna kehidupan dan tujuan hidupnya, maka semua amalannya tidak akan menjadi ibadah. Tapi orang yang tujuan hidupnya jelas, jelas tujuan hidup saya Allah. Jelas yang saya inginkan Allah. Jelas yang saya cari ridhonya Allah. Tujuan hidupnya dia tahu. Maka dia akan fokus kepada tujuan hidup dia. Orang yang hijrah harusnya dia menghijrahkan semua cara berpikir hidupnya lillah. Jangan buat yang lain. Bekerja karena Allah. Belajar karena Allah. Menikah karena Allah, hidup karena Allah, mati karena Allah, berpakaian karena Allah, bergaul karena Allah, bertindak karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu orang yang mengerti arti daripada hijrah. Katakanlah salatku, wa nusuki, sembelihanku, hidupku, matiku, lillah. Untuk Allah Rabbul Alamin. Semuanya untuk Allah Rabb semesta alam. Maka orang yang berpindah tadi, dia berpindah dari suatu yang jelek kepada suatu yang baik. Berpindah dari suatu yang Allah murkai kepada Allah ridhoi. Berpindah dari sesuatu yang Allah tidak sukai kepada dia mencari sesuatu yang Allah sukai. Maka itulah dikatakan orang yang hijrah itu adalah lari dari Allah menuju Allah. Apa maksudnya lari dari Allah menuju Allah? Fafirru ilallah. Ini makna dari sebuah hadis. Rasul mengatakan a'udzu billahi bika minka. Dalam sebuah hadis, a'udzu bika minka. Ya Allah, aku berlindung darimu kepadamu. Allahumma la malja. Ya Allah, tidak ada tempat kembali. Wala manja. Ilaika. Wa Allahumma la malja wala manja minka ila ilaik. Ya Allah, tidak ada tempat berlindung. Tidak ada tempat kembali darimu kecuali hanya kepadamu. Berlindung dari Allah kepada Allah. Lari dari Allah menuju Allah. Maka orang yang hijrah, dia akan lari dari Allah dan menuju Allah. Apa maksud lari dari Allah? Ibnu Qayyim mengatakan, lari dari Allah artinya engkau akan lari dari segala sesuatu yang Allah murkai. Allah marah. Allah benci. Ketika kita takut pada sesuatu, kita takut kepada maling, kita akan minta perlindungan kepada yang lebih kuat dari maling. Siapa itu? Polisi. Maka itu dikatakan berlindung dari maling, minta perlindungan kepada polisi. Jika kita minta perlindungan dari murka Allah, takut dari murka Allah, lari dari murka Allah, minta perlindungannya kemana? Tidak ada lain kecuali ke Allah. Maka itu yang dikatakan fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, larilah kalian menuju Allah. Artinya lari menuju Allah, kembalilah kepada Allah. Karena enggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa melindungi kita dari segala perkara yang kita benci kecuali Allah. Dan segala perkara yang dibenci itu pun perbuatan Allah. Berlindung dari perbuatan Allah, berlindung dari perbuatan Allah kepada Allah. Maka dikatakan a'udzu bika minka. Ya Allah, aku berlindung darimu kepadamu. Kenapa sih kita tinggalkan dunia hitam? Kenapa sih kita tinggalkan maksiat? Kenapa sih kita tinggalkan dosa? Karena Allah. Allah haramkan. Takut murka Allah. Takut neraka Allah. Ketika takut dari itu semua, meninggalkan karena Allah, dari. Menuju apa? Menuju kemana? Ilallah. Maka hijrah itu ada kalimat dari, berpindah dari, menuju kepada. Meninggalkan dari maksiat karena Allah, menuju kepada Allah. Kalau dia menuju kepada Allah tapi meninggalkan bukan karena Allah, maka dia tidak akan menjadi ibadah. Dia berarah menuju Allah tapi dia gak pernah meninggalkan maksiat karena Allah. Dia meninggalkan semata-mata karena sekarang duitnya udah habis. Dia meninggalkan maksiat semata-mata karena gantengnya expire. Dulu waktu muda bisa ganteng, Ustaz. Sekarang udah expire. Jadi kamu taubat kenapa? Ya karena udah expire, Ustaz. Subhanallah. Berarti bukan karena Allah. Tinggalkan karena Allah dan tujukan karena Allah. Itulah orang yang hijrah. Jika meninggalkan maksiat karena sakit. Saya enggak lagi, Ustaz. Kenapa? Paru-paru saya rusak. Bukan karena Allah. Bukan. Subhanallah. Itu bukan lari dari Allah menuju Allah. Itu bukan hijrah sebenarnya. Jadi orang hijrah sebenarnya, orang yang meninggalkan segala perkara yang Allah benci, menuju kepada yang Allah cintai. Maka dia lari dari Allah kepada Allah. Maka itu dalam sebuah hadis Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasulullah, al-muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Itu orang yang hijrah. Dalam sebuah riwayat yang dikatakan, al-hijratu man hajarat dzunub wal khotoya. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan dosa dan kesalahan. Dalam riwayat yang lain dikatakan, dalam riwayat Bukhari juga, al-muhajiru man hajaru sayiat. Orang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan jelek. Meninggalkannya karena Allah, dia meninggalkan karena Allah dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, inilah makna hijrah. Yang makna hijrah ini mengandung makna bahwasannya kita menuju Allah berarti makna la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah itu bukan hanya Allah yang tidak ada yang berhak disembah. Makna la ilaha illallah itu artinya tidak ada tujuan hidupku. Makna diantaranya mengandung makna ini. Tidak ada tujuan hidupku. Tidak ada yang kucari ridhonya. Tidak ada yang kutakuti. Tidak ada yang kucintai kecuali Dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan Ibnu Qayyim bahwasannya orang yang hijrah itu ketika dia lari kepada Allah berarti dengan cara ibadah kepada Allah. Ketika dia lari dari Allah dengan cara bahwasannya dia mengakui takdir Allah. Semua takdir dari Allah, semua perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang dibenci atau perkara-perkara azab, hukuman, semua dari Allah. Ketika dia lari dari itu, dia menuju Allah. Maka orang muslim, dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah menyebutkan bahwasannya, seorang muslim, dia harus tujuan hidupnya Allah. Bukan berarti kita gak boleh melakukan kegiatan kerja. Bukan kita berarti gak boleh melakukan kegiatan berdagang. Lakukan semua kegiatan kita, tapi jangan pernah berbenturan dengan tujuan hidup kita. Lakukan apa yang mau kita lakukan, tapi jangan pernah menghalangi jalan kita menuju tujuan kita. Tujuan kita Allah. Tujuan kita akhirat. Tujuan kita perjalanan menuju surga. Itulah perjalanan seorang muslim. Dan perjalanan menuju jalan ini, dia butuh komitmen dan butuh keseriusan untuk terus berada di jalan ini sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga Ibnu Qayyim mengatakan orang yang hijrah itu adalah pada hakikatnya mengandung dia meninggalkan perkara yang dia benci dan mendatangi perkara yang dia cintai. Itu hijrah. Dia meninggalkan perkara yang dia benci dan melakukan perkara yang dia cintai. Karena kita katakan tadi, maknanya hijrah itu adalah dari dan menuju. Dia meninggalkan yang dia benci, menuju yang dia cintai. Maka dari itu, asal daripada hijrah adalah benci dan cinta. Kata Ibnu Qayyim, asal daripada hijrah itu adalah kecintaan. Dan semakin kuat cinta itu, semakin kuat pula dia melakukan perbuatan-perbuatan yang untuk bisa menggapai cintanya. Kenapa para sahabat mampu meninggalkan Mekah? Padahal di Mekah di situ ada orang tua mereka. Di situ ada tempat tinggal mereka. Di situ ada perdagangan mereka. Di situ ada pertanian mereka. Hidup mereka di situ. Mereka tinggalkan Mekah menuju Madinah. Di Madinah gak ada pertanian mereka. Di Madinah gak ada keluarga mereka. Di Madinah mereka harus nol ulang dari awal kehidupan mereka. Sampai Allah katakan fuqara muhajirin. Allah jadikan mereka fakir-fakir muhajir. Mereka tinggalkan semua yang di Mekah untuk menuju Madinah. Apa faktor cinta yang mendorong mereka untuk meninggalkan Mekah dan menuju Madinah? Cinta kepada Allah dan Rasul. Maka itu kata Ibnu Qayyim, orang yang hijrah, kekuatan yang terbesar salah satunya kekuatan cinta. Dan meninggalkan sesuatu yang dia benci. Tapi yang jadi masalah, kadang-kadang jiwa kita, nafsu kita, syaitan mengajak kepada kita mencintai sesuatu yang Allah benci. Jiwa, nafsu, syaitan, tiga musuh yang selalu mengajak dan menghiasi segala sesuatu yang Allah benci. Padahal iman mengajak kepada sesuatu yang Allah cintai. Maka pertentangan tiga ini, pertentangan jiwa, pertentangan hawa nafsu, pertentangan syaitan, dengan iman akan terus ada. Ketika ada pertentangan ini terus, berarti kata Ibnu Qayyim, pertentangan selama pertentangan ini ada, maka perjuangan hijrah akan tetap terus ada. Meninggalkan yang haram, menuju kepada yang Allah cintai. Hati terkadang jiwa mencintai yang haram. Iman tidak mencintai yang haram. Iman mengatakan ambil yang halal. Antara iman dan hawa nafsu bertikai. Pertikaian iman dan hawa nafsu ini terus ada dalam jiwa seorang muslim. Ketika ini terus ada dalam jiwa seorang muslim, berarti ketika itu hijrah tidak akan pernah berhenti. Karena pertikaian dua ini tidak akan pernah berhenti. Setan menghiasi kepada kita mencintai sesuatu yang haram. Setan menghiasi kepada kita sesuatu yang Allah larang. Bahkan terkadang nafsu menghiasi kepada kita sesuatu yang Allah benci. Tapi iman memerintahkan kita untuk melakukan apa-apa yang Allah perintahkan. Iman mengatakan kepada kita jangan melakukan apa yang Allah haram. Haramkan. Pertikaian ini, meninggalkan yang haram, mengerjakan yang halal, itu adalah hijrah. Meninggalkan yang Allah benci, melakukan yang Allah sukai, itulah adalah hijrah. Tapi jiwa, setan, hawa nafsu selalu membuat itu rabun. Dan selalu membuat itu menjadi sulit. Maka pertikaian tadi kita butuh yang namanya pertolongan Allah. Gak ada jiwa seorang muslim pasti selalu ada dalam dirinya pertikaian ini. Apalagi orang yang baru pindah dari satu suasana ke suasana baru. Pasti ada pertikaian ini dalam dirinya. Jangankan orang yang berpindah dari suatu suasana yang lama kepada suasana yang baru. Kita contohkan. Ada orang tinggal di suatu tempat. Dan sudah terbiasa dengan tinggal dengan suasana tempat tersebut. Lalu dia pindah ke tempat yang baru. Di tempat yang baru ini dia harus menyesuaikan udaranya, menyesuaikan cuacanya, menyesuaikan keadaannya, menyesuaikan orang-orang sekitarnya. Penyesuaian ini butuh perjuangan, tidak? Perjuangan. Mungkin ada sesuatu yang sulit bagi dia. Bagaimana lagi dengan orang yang tadinya jiwanya di atas dosa dan maksiat, di atas kelalaian, di atas perkara-perkara yang Allah benci. Dia rubah dirinya untuk melakukan yang Allah taati. Berubah diri dari suatu keadaan-keadaan yang lain, ini butuh perjuangan. Biasanya kalau bangun subuh jam 9 kurang 5. Masya Allah. Subuhnya jam 9 kurang 5. Begitu sudah hijrah, harus bangun jam 4 pagi. 5 jam dipotong. Subhanallah. Perubahan berat tidak? Kapan? Apakah ini terus ada? Terus ada. Sampai kapan? Sampai kita dicabut nyawa oleh Allah. Berarti perjuangan hijrah itu gak bakal pernah berhenti. Gak akan pernah berhenti. Maka orang mengatakan aku sudah hijrah. Kita sedang hijrah. Belum selesai. Sampai kapan? Sampai kapan pak? Sampai mati. Isbiru hatta talqauni alal haud. Sabar kalian, kata Rasulullah SAW, sampai ketemu aku di telaga. Jadi pertikaian diri kita ini dari perkara yang Allah benci menuju kepada perkara yang Allah cintai terus ada sampai kita ketemu Allah. Orang yang hijrah harus tahu tujuannya. Apa tadi tujuannya? Allah. Orang yang hijrah harus siapkan perjalanannya. Perjalanan kita panjang. Jangan katakan perjalanan ini pendek. Perjalanan ini panjang. Di depan masih banyak rintangan-rintangan. Perjalanan ini, perjalanan yang butuh dengan kekuatan tenaga. Perjalanan ini, perjalanan yang butuh dengan keseriusan. Perjalanan ini, perjalanan yang kita butuh, yang dibutuhkan adalah kekuatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kata Ibnu Qayyim, di antara hijrah juga, maka kata itu Ibnu Qayyim sebelumnya, maka dari itu kekuatan seorang berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain itu sesuai dengan kekuatan, kebesaran dan kelemahan cinta dan kebenciannya. Kalau cintanya kepada akhirat besar, dia akan pudarkan cintanya kepada dunia, maka akan mudah dia berjalan. Tapi kalau cintanya kepada dunia besar, tapi cintanya kepada Allah kecil, dia akan sulit dan lemah dalam berjalannya. Karena kekuatan berpindah tadi adalah cinta. Kesukaan dan keinginan. Kenapa engkau berjalan menuju Allah? Karena Allah yang kuutamakan. Kenapa engkau tinggalkan itu semua padahal dirimu menyukainya? Karena Allah yang memerintahkan. Kekuatan itu semua, semakin kuat melakukannya, tergantung sebesar apa kekuatan cinta dia kepada Allah. Tergantung sebesar apa kekuatan dia mencintai akhirat dan kehidupan yang abadi. Kalau ternyata kehidupan abadi, kehidupan akhirat di hatinya tidak terlalu besar kecintaannya, maka dia akan mudah merubah tujuan hidupnya. Ada orang tergoda dengan dunia. Ada orang yang tergoda dengan jabatan. Ada orang yang tergoda dengan wanita. Ada orang yang tergoda, tergantung sebesar apa kecintaan dia kepada akhirat, maka sebesar itulah kemampuan dia menghadapi ujian. Semakin besar kekuatan dia, tekad dia menuju akhirat dan menuju Allah, maka semakin ringanlah apa yang menjadi penghalang dia. Tapi semakin kecil tekad dan cinta dia kepada akhirat, maka semakin berat beban dia, seolah-olah beban ini berat karena cintanya yang kecil. Padahal beban tidak akan pernah bertambah, tapi besarnya keinginan itu yang selalu berubah. Ujian tetap selalu ada. Fitnah tetap selalu ada. Gangguan iman tetap selalu ada. Siapapun manusianya pasti Allah berikan ujian itu. Tapi sebesar kecintaan dia kepada akhirat, cinta dia kepada Allah, itu yang menyebabkan semuanya ringan. Kenapa sih? Ada sahabat yang mampu meninggalkan bapaknya, meninggalkan ibunya, meninggalkan kampungnya, menuju Allah dan Rasul-Nya. Apa yang menyebabkan itu ringan bagi dia? Padahal dia menjadi orang yang fakir. Padahal dia menjadi orang yang miskin. Padahal dia menjadi orang yang terboikot. Terboikot. Apa yang menyebabkan dia kuat? Kebesaran cinta. Cinta dia kepada Allah dan Rasul-Nya lebih besar sehingga dia tidak merasa itu berat. Tapi ketika cinta kepada dunia yang lebih besar, cinta kepada jabatan lebih besar, cinta kepada syahwat lebih besar, bimbang, galau, risau, bingung. Karena kecintaannya kepada selain Allah masih lebih besar. Seorang muslim, dia akan mencintai Allah dan Rasulullah lebih cinta daripada segalanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Yuhibbunahu ka hubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tadi seperti mencintai Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan, mencintai hartanya, mencintai jabatannya, mencintai kedudukannya, mencintai nafsunya, mencintai hawanya, seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, adapun orang-orang beriman, asyaddu hubban lillah, cinta mereka itu dahsyat hanya untuk Allah. Dia rela meninggalkan keluarganya hanya untuk dapat ridha Allah. Sahabat Rasulullah SAW, dia rela walaupun rumahnya dia tinggal, hartanya dia tinggal, rela hanya untuk mendapatkan cinta dan Rasul dari Rasulullah SAW. Salman Al-Farisi. Apa sih yang gak dimiliki Salman Al-Farisi? Bapaknya tokoh besar. Bapaknya tokoh besar di daerah Paris. Bahkan apa yang dia mau selalu ada dari bapaknya. Kedudukan, dia anak tokoh besar. Harta dia selalu memilikinya. Tapi ketika dia sudah mengenal agama, sampai dia dipasung oleh bapaknya, dia diikat oleh bapaknya, akhirnya dia harus meninggalkan keluarganya, bapaknya yang paling dia cintai, dia tinggalkan. Dikatakan dalam sebuah hadis, aku ini anak yang paling dicintai bapakku, sampai aku ini seperti anak perempuan yang dipingit, kata dia. Tapi dia tinggalkan. Apa yang dia cari? Allah. Apa yang dia dapati? Orang yang mulia, orang yang disegani, anak derma, anak bangsawan menjadi budak. Budak yang kerjanya kerja serampangan dengan mengangkat barang-barang yang berat, bahkan ketika dia mendengar nama Nabi Muhammad SAW, ketika itu dia sedang naik di atas pohon kurma dan memetik beberapa pohon kurma, dan ketika dia mendengar Rasulullah ada, gemetar dia di atas pohon kurma, hampir dia jatuh karena dia sedang disuruh oleh tuannya untuk memetik kurma. Jadi dirinya budak hanya untuk menuju Allah. Beratkah bagi dia? Tidak. Apa yang menyebabkan dia ringan? Tujuannya jelas, Allah. Tujuan jelas, tekadnya jelas. Lah orang sekarang katanya tujuannya Allah, belum dia apa-apain, udah kendor agamanya. Oh enggak Ustaz, ana kalau zaman sahabat insya Allah jadi Bilal Ustaz. Masya Allah, hajib nanti zaman. Iya, kalau sekarang, ya karena kan bukan zaman sahabat Ustaz. Sekarang ya ana, kalau baru dicelak sudah mundur. Baru dicemooh orang sudah mundur. Bagaimana kamu dipukul? Di zaman para sahabat, fa idza marru bihim yataghamazun. Jika sahabat lewat di depan para orang-orang munafikin, apa mereka lakukan? Yataghamaz. Yataghamaz itu saling lirik, saling sikut, saling kasih kode itu loh. Kasih kode. Mereka punya julukan sendiri kepada para sahabat. Tasobata. Tasobata itu ikut Muhammad, maksudnya bukan Islam. Kalau zaman sekarang juga ada orang-orang seperti itu. Apakah itu menjadi penghalang bagi mereka? Lah kalau cuman omongan, cuman sindiran, gak sampai kena tangan, alhamdulillah, itu biasa. Gara-gara ini berubah, berarti ketahuan kadar cintamu kepada Allah. Gara-gara ini lalu meninggalkan agama dan meninggalkan hadis, berarti ketahuan sebesar apa kadar perjuanganmu menuju Allah. Berjalan menuju Allah butuh perjuangan. Yang kedua, hijrah kepada Rasul. Hijrah kepada Rasul artinya tidak ada kebaikan, tidak ada kebenaran, tidak ada hukum, tidak ada jalan yang terbaik untuk mengenal Allah kecuali kepada dan mengikuti Rasul. Berarti pindah ke Rasul. Apa yang ditinggalkan? Tinggalkan semua nafsu kita. Tinggalkan semua akal kita yang lemah. Tinggalkan semua kesombongan kita ketika kita menolak hadis Rasulullah SAW. Tinggalkan semua apapun yang ada pada diri kita yang bertentangan dengan Rasulullah SAW dan ambil semua yang dari Rasulullah SAW. Itu orang yang hijrah kepada Rasul. Tapi kalau di dalam hatinya masih ada kesombongan, di dalam hatinya masih ada kecongkakan, di dalam dirinya masih ada keegoan, sehingga dia menolak apa yang datang dari Rasul dengan akalnya, itu orang belum hijrah namanya. Harus hijrah kepada Rasul artinya sudah serahkan semua perkara agama ini kepada Rasul. Apa yang dikatakan Rasul ambil, apa yang dilarang Rasul tinggalkan. Murnikan diri kita mengikuti apa yang diberitahu oleh Rasul. Tinggalkan nafsu kita, tinggalkan diri kita, tinggalkan ego kita, katakanlah sami'na wa ato'na. Itu butuh perjuangan. Karena terkadang ada beberapa perintah Rasul yang mungkin akal kita gak masuk. Atau mungkin ada beberapa perintah Rasul yang jiwa kita, nafsu kita gak pas. Atau mungkin ada beberapa ajaran Rasulullah SAW yang kita belum mengerti hikmahnya. Katakanlah, asami'na wa atona. Kullu ummat yadkhulul jannah. Kata Rasulullah SAW, setiap umatku itu masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kila man ya'ba ya Rasulullah. Dikatakan ke Rasulullah SAW, siapa ya Rasulullah orang yang tidak mau masuk surga? Rasulullah mengatakan, faman ata'ani dakhalal jannah, faman asani faqad aba. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, barang siapa yang bermaksiat kepadaku masuk neraka. Orang yang hijrah, maksud hijrah kepada Rasulullah adalah tinggalkan semua yang ada pada diri kita, terimalah apa yang ada pada Rasulullah. Fala warabbika. Dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah berfirman. Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Allah, la yu'minun, kalian tidak akan beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai kalian menjadikan Nabi Muhammad SAW hakim, penengah, pengambil keputusan terhadap apa yang kalian perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian kalian tidak mendapatkan di hati kalian berat dengan keputusan Rasulullah. Wa yusallimu taslima, dan menerima dengan lapang dada. Ini orang yang hijrah sebenarnya, menerima semua perintah Rasulullah SAW. Yang Rasulullah katakan haram tinggalkan, yang Rasulullah SAW anjurkan lakukan, jangan pernah menentang apa yang dikatakan Rasulullah SAW, tinggalkan keegoan kita, tinggalkan akal kita, tinggalkan kelemahan diri kita, katakanlah Rasulullah itu benar. Jika ini belum tertanam di hati, fala wa rabbika la yu'minun, kata Allah, demi Allah mereka tidak beriman. Di Quran, di surat An-Nisa 65 ini Allah mengatakan mereka tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad hakim, penengah, pengambil keputusan. Terhadap apa? Fima syajara bainahum. Kata Ibnu Qayyim, di dalam ayat ini ada beberapa penekanan tentang harusnya kita mengikuti Rasul. Yang pertama, didahului dengan fala. Surat An-Nisa tadi, ayat 65, didahului dengan fala, tidak demi Allah. Kenapa sumpah harus didahului dengan tidak? Karena di sini ingin membantah pemahaman mereka yang tidak mau mengambil Rasul sebagai hakim. Fala, jangan seperti itu. Jangan kau jadikan budayamu sebagai pembentur dengan Rasulullah SAW. Jangan kau jadikan egomu menjadi pembentur dari Rasulullah SAW. Jangan kau jadikan alasan nenek moyangmu membentur dengan Rasulullah SAW. Fala, jangan. Wa rabbika. Yang kedua, Allah sumpah dengan nama Allah sendiri. Demi Allah. Demi Allah. Apa yang di Allah sumpahkan? La yu'minun. Demi Allah, mereka tidak beriman. Kapan tidak beriman? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka jadikan engkau ya Muhammad penengah di antara kalian. Jadi kalau ada masih orang yang menengahkan akalnya, menengahkan katanya, tapi Rasulullah hadis sudah datang ini. Hadisnya sudah ada, hadisnya sudah benar, tapi dia tinggalkan perkataan Rasulullah gara-gara perkataan orang lain. Kita sampaikan hadis, kita katakan Rasulullah SAW mengatakan, ah hadis ini kata Rasulullah SAW begini. Dia jawab tidak. Karena kata ustaz saya tidak. Ya subhanallah. Apakah engkau boleh membenturkan perkataan Rasulullah SAW dengan perkataan ustadmu? Ketika itu engkau lakukan, engkau belum hijrah. Kita katakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'a dubaba fi inna ahadikum falyaghmisuhu." Jika jatuh lalat di bejana salah seorang kalian, cemplungin. Sesungguhnya salah satu sayapnya ada obat, salah satu sayapnya ada penyakit. Datang orang sekarang, saya gak percaya. Ini gak masuk akal. Lalat itu penyakit, masa dicemplungkan. Ketika ini ada pada dirimu, engkau belum hijrah. Masih membenturkan perkataan Rasulullah SAW. Masih mendahulukan akal dari perkataan Rasulullah SAW. Katakanlah bahwasannya Rasulullah SAW itu benar. Masalah bisa ngamalin atau belum, itu yang penting nanti dulu. Yang penting jangan disalahkan. Sekarang ini orang sebenarnya tidak mau membenarkan hadis Rasulullah karena takut. Dia gak bisa mengamalkan. Sehingga cari akal-akalan supaya bisa nolak hadis Rasulullah. Jangan. Kita belum bisa ngamalkan, tapi katakan itu benar. Kita belum bisa melakukan, katakan ini hadisnya sahih. Rasulullah benar. Kenapa kamu belum melakukan? Mudah-mudahan Allah mudahkan saya melakukan. Ini lebih baik 1000 kali daripada orang yang menolak hadis Rasulullah SAW. Karena orang yang tahu bahwasannya dia hadis itu benar dan dia belum bisa melakukan, ada setitik cahaya, insya Allah Allah akan bukakan kepada dia, dia mudah melakukan. Karena dia merasa bahwasannya itu benar. Beda dengan orang yang ketika dikasih tahu hadis Rasulullah SAW, sama sekali dia tutup dirinya. Ini aku gak percaya. Kapan mau dapat cahaya sementara dia sudah tutup dirinya? Tidak akan pernah dia bisa membukakan dirinya dan bisa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersalah dan dia tahu dia salah, itu akan cepat kembali kepada kebenaran daripada orang salah dan merasa dirinya enggak bersalah. Orang yang menolak hadis Rasulullah SAW dengan alasan tidak masuk akal, dengan alasan bahwasannya bertentangan dengan adat, dengan alasan bertentangan dengan pendapat guru saya, ini pada hakikatnya orang yang telah menutup dirinya untuk kebenaran. Sulit bagi dia untuk kembali. Beda dengan orang yang ketika dia melakukannya, dia sadar hadis itu benar, tapi saya lemah. Dia sadar Rasulullah itu benar, insya Allah suatu saat dia akan lakukan. Orang seperti ini, tinggal tunggu Allah berikan dia kekuatan dan taufik hidayah, dia akan berjalan menuju Allah. Yang kedua berarti apa? Tujuan hijrah kita kemana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi yang perlu kita ikuti, tidak ada lagi yang perlu kita kagumi, tidak ada lagi yang perlu kita agungkan dalam kecintaan dari makhluk-makhluk Allah sebagaimana kita mengagumi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagumi dia di hati kita sebagaimana kita menjadikan dia Rasulullah SAW. Jangan ada di hati kita selain Rasulullah SAW. Untuk kita jadikan pengagungan, kecintaan yang kita ikuti. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah apa-apa yang Allah turunkan untukmu. Jangan kau mengikuti selain daripada itu. Di sini kata Ibnu Qayyim juga, yang ketiga dari ayat yang tadi, di surat apa tadi? Surat An-Nisa 65, penekanan bahwasannya harus mengikuti Rasulullah, pertama ada fala wa rabbika. Kalimat demi Allah, Allah bersumpah dengan nama Allah. Di sini juga dalam ayat ini ya, ada penekanan Allah Subhanahu wa taala ta'kiduhu bil muqsam bihi. Penekanan Allah dengan yang disumpahkan. Yang ketiga, Allah katakan di sini, ketika Allah mengatakan di surat An-Nisa tadi, "Fala wa rabbika la yu'minun," demi Allah mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian apa sikap mereka ketika telah mendapatkan hadis Rasulullah? "Tsumma la yajidu fi anfusihim haraj." Di hatinya enggak ada keberatan, rela. Kalau ini memang putusan Rasulullah, rela. Kalau ini memang yang dikatakan Rasulullah, rela. Lalu dikatakan wa yusallimu taslima. Ditekankan lagi, bukan hanya rela, wa yusallimu, dia pasrah. Dengan sepasrah-pasrahnya. Enggak dia tentang, enggak dia lawan, enggak dia membantah, wa yusallim, bahkan tidak ada di hatinya keberatan. Wa yusallimu taslima. Semakin sempurna kerelaan dia dengan apa yang diputuskan Rasulullah, semakin dia menerima apa yang diputuskan Rasulullah, semakin hilang di hatinya keberatan apa yang diputuskan dari Rasulullah SAW, semakin sempurna keimanannya. Semakin sempurna keimanannya. Kemudian, orang yang hijrah itu adalah orang yang berjalan. Orang yang berjalan biasanya membutuhkan dalam perjalanannya bekal. Orang yang menuju Allah, menuju akhirat, menuju Rasulullah SAW, dia sedang berjalan menuju itu. Maka ya dia butuh, dalam perjalanan dia butuh bekal. Tidak akan mungkin bisa berjalan kecuali harus menggunakan bekal. Apa bekal kita untuk menuju akhirat? Dikatakan para ulama, bekal kita adalah ilmu. Orang mau menuju ke Allah, menuju ke akhirat, tujuannya tahu. Tapi bagaimana supaya tujuan dia benar? Dia harus bekal. Apa yang dia bekali? Ilmu. Jadi kalau dia berilmu, dia tahu bagaimana jalan dan bagaimana arah dan bagaimana rambu menuju tujuan itu. Kalau dia enggak punya ilmu, dia tahu tujuannya, tapi dia enggak tahu arahnya jalan ke sana. Kira-kira sampai enggak dia ke sana? Enggak bakalan sampai. Kalau seandainya dia tetap jalan juga dan dia enggak tahu arahnya, maka dia akan berjalan dengan jalan yang letih dan belum tentu sampai kepada tujuan. Kalau seandainya sampai ke tujuan, setelah habis tenaganya dan dia merasa berat, nyasar. Mungkin juga dia tabrakan dulu. Mungkin juga dia tidak sampai. Nah, orang yang menuju Allah harus punya ilmu. Apa sih jalan menuju Allah? Itulah siratul mustaqim. Jadi orang yang hijrah harus cari ilmu. Belajar. Yang malas belajar ketika dia hijrah, pada hakikatnya dia malas untuk mencari bekal dia dalam perjalanan. Hati-hati, dalam perjalanan kita ada ranjau. Hati-hati, dalam perjalanan kita ini banyak setan yang menipu. Hati-hati, dalam perjalanan kita ini banyak setan-setan yang mengajak kepada jalan yang salah. Banyak penjahat-penjahat. Bagaimana supaya selamat? Bekali diri dengan ilmu. Harus bekali diri dengan ilmu. Karena jalan menuju Rasulullah SAW dan jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu Rasulullah mengatakan, fa innal anbiya la yuwarisu dinar wala dirham, fa inna yuwarisul ilm. Sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan dinar dan juga tidak meninggalkan dirham. Tapi sesungguhnya para nabi meninggalkan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu dari para nabi, maka dia telah mengambil jalan, mengambil harta yang sangat banyak. Dari itulah Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fi ilm, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan bagi dia jalan ke surga. Kenapa? Belajar ilmu agama dikaitkan dengan dimudahkan ke surga. Sementara surga tujuan hijrah. Karena dengan ilmu agama kita tahu jalan menuju arah sana. Jadi orang yang tidak pernah belajar ilmu agama dan gak mau belajar ilmu agama, dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri, dia tidak tahu jalan kebenaran. Dikatakan di sini, waqad ashartu isafar azim zada ahli safar wa matariq wa mamarkab. Dikatakan di sini, zadau ilm. Ilmu adalah bekalnya. Ilmu dari para nabi. Ilmu dari para orang-orang soleh. Ilmu dari para sahabat. Ilmu apa yang kita pelajari? Ilmu yang ilmu itu telah ditempuh dan ilmu itu telah dilakukan oleh orang-orang yang telah selamat dalam perjalanan hijrah ini. Sekarang orang banyak belajar ilmu. Kita juga belajar ilmu kok, Ustaz. Iya. Ilmu yang kau pelajari, ilmu dari mana kau ambil? Saya ngambil juga, Ustaz. Dari siapa? Ya, menurut analisis saya aja, Ustaz. Ya, subhanallah. Ambil ilmu. Ilmu yang menuju kepada surga ini, kepada orang yang sudah direkomendasikan dia berhasil dalam perjalanan ini. Siapa yang sudah berhasil dalam perjalanan ini? Sahabat. Rasulullah. Maka kalau kita juga mau berhasil, jangan cari jalan yang lain. Ikuti saja jalan mereka. Mereka udah dapat rekomendasi langsung dari Allah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Sekarang banyak orang betul mengajak menuntut ilmu. Tapi ketika dipahami ilmu agama, pemahaman siapa yang dia pakai? Ya kan saya juga punya pemahaman, Ustaz. Ustaz punya pemahaman, saya punya pemahaman. Iya, kalau kamu dengan saya, mungkin engkau akan menjawab seperti itu. Tapi ketika ada pemahaman sahabat, lalu ada pemahaman orang lain selain sahabat, secara akal yang benar, mana yang kita ambil? Pemahaman sahabat. Tapi sekarang kenyataannya tidak. Ini kan ikhtilaf, Ustaz. Ikhtilaf antara siapa? Antara gurumu dengan sahabat. Apakah aku harus mengakui gurumu itu sekelas dengan sahabat dalam berikhtilaf? Ini yang terkadang orang gak tahu. Ustaz, yang mendingan rame sama-sama ngaji, Ustaz. Iya, tapi pemahaman siapa yang dipakai? Loh, kan Islam ini yang penting kan dalil Quran dan hadis, Ustaz. Betul. Sangat senangnya saya kalau tinggal engkau menggunakan Quran dan hadis, berarti kita sudah satu dalam melangkah. Tapi ketika jadi perselisihan Quran dan hadis ini, Mungkin tidak dalam Quran dan hadis ada persisian. Quran dan hadis satu, tapi menafsirkannya mungkin terjadi perselisihan. Siapa yang paling pantas menafsirkannya? Hah? Sahabat. Maka itu ikuti langkah jejak mereka, karena mereka orang yang paling selamat. Orang sekarang enggak. Ya subhanallah. Hanya sekedar Quran, hanya sekedar hadis. Ketika dipahami, siapa yang memahami itu? Enggak ulama yang empat, enggak ada para sahabat, enggak ada yang memahami seperti itu. Tetap dikatakan, oh ini kan pendapat Ustaz. Enggak bisa. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ana enggak katakan kamu Quran dan hadis harus pemahaman saya, tidak. Saya cuma katakan ambil Quran dan hadis pemahaman sahabat. Semua manusia segelar apapun dia, mendapat sertifikasi sebesar apapun dia, kalau dia bukan sahabat, tetap ilmunya tidak akan mungkin setara dengan sahabat. Sahabat Rasulullah gurunya. Sahabat rekomendasi dari Allah. Sahabat langsung tahu kapan turunnya Quran. Sahabat langsung tahu bahasa Arab. Sahabat dia mengerti kapan turunnya ayat dan di mana turunnya ayat. Apakah ada orang yang paling lebih bisa memahami Quran dan hadis sebagaimana pemahaman para sahabat? Enggak ada. Wa minan nasi may yashtari lahu al-hadis liyudilla an sabilillah. Sebagian manusia ada yang mengambil lahwal hadis, hadis yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Ayat ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud apa? Hah? Musik. Yang menafsirkan siapa? Sahabat. Kata Abdullah bin Mas'ud, ayat ini yang diinginkan adalah musik. Wah, ini Ustaz keras amat. Lah, pemahaman siapa yang mau kita pakai? Enggak Ustaz, kata Ustaz Anda boleh. Coba sebutkan Ustaz Antum di sini. Sebutkan rekomendasi siapa Ustaz Antum. Anda cuma sebutkan. Sahabat rekomendasi dari Allah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Apakah Anda harus meninggalkan pendapat sahabat hanya karena pendapat seseorang selain sahabat? Kemana akal sehat kita? Kalau orang mengatakan tetap iya, biasanya sudah terselubungi dengan hawa nafsu. Enggak jujur lagi dalam beragama. Bukan Allah dan Rasul lagi yang diinginkan. Yang enak yang mana ya Ustaz? Subhanallah. Jadi tanya itu bukan yang mana yang benar. Yang mana yang enak kalau tanya. Ustaz ini gak usah ditanya. Kenapa jawabannya gak enak terus. Tanya Ustaz yang lain jawabannya enak. Walaupun kata Ustazmu boleh jawabannya enak dalam dirimu. Tetap yang di langit itu sesuatu yang benar. Tidak akan berubah. Walaupun manusia mengatakan berubah. Kebenaran itu tidak akan berubah. Betul tidak? Hijrah itu harus menapaki orang yang pernah hijrah. Ilmunya, bekalnya, tujuannya ambil dari ilmu, dari Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin wal mahdiyin. Harus bagi kalian, kata Rasul, mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin wal mahdiyin. Tamassaku biha. Pegang teguhlah itu. Allah berfirman dalam surat yang lain. Al-Muhajir wal-Ansar wal-Ladina tabam bihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabikuna al-awwaluna minal muhajir wal-Ansar wal-Ladina tabam bihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman. Dan orang-orang yang telah terdahulu. Dari orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Berarti siapa yang direkomendasikan di sini? Muhajir, ansar. Kita bukan muhajir, kita bukan ansar, tapi kita masih mungkin menjadi orang ketiga. Wattaba'uhum biihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Apa yang Allah berikan? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka. Tujuan tadi, ingat lagi tujuan hijrah, mencari ridho Allah. Ini loh, ada orang yang sudah Allah rekomendasikan, Allah ridho sama dia. Apa perlu kita cari jalan-jalan lain, pemahaman-pemahaman lain, ilmu-ilmu lain yang belum tentu dapat rekomendasi dari Allah? Oh enggak Ustaz, tapi apa? Mulailah bawa subhat, itu zaman sahabat Ustaz. Kalau semua zaman sahabat dimasukin zaman sekarang mah enggak bisa. Ini udah zamannya bukan zaman sahabat lagi, ini udah zamannya pesawat terbang. Ya subhanallah. Masalah dunia engkau boleh maju semaju-majunya, tapi masalah agama tidak ada yang lebih maju dari para sahabat radhiyallahu anhum. Jadikan bekal kita dalam berilmu agama pemahaman sahabat. Sahabatnya Rasulullah SAW. Pemahamannya Khulafaur Rasyidin yang rekomendasi mereka Allah, yang mengizinkan mereka Rasulullah. Bahkan Allah katakan radhiyallahu anhum waradhuan, Allah ridha pada mereka. Lah orang yang hijrah itu kan orang mencari ridha Allah. Kalau memang mencari ridha Allah, ini loh ridhonya Allah telah berikan rekomendasi. Kenapa sih Allah sebutkan Allah ridha pada mereka di Quran? Agar kita memahami kalau kalian juga mau dapat ridha Allah, ini loh mereka. Maka itu, memahami agama dengan pemahaman sahabat, ini pemahaman yang harus dipegang teguh oleh seorang muslim. Dan inilah jalan keluar dari perselisihan. Pada hakikatnya, terjadinya perselisihan, terjadinya pertikaian, terjadinya silang pendapat, karena setiap orang merasa berhak untuk menafsirkan Quran sesuai akalnya. Kalau setiap orang boleh menafsirkan Quran sesuai dirinya, setiap kepala punya pemikiran, setiap orang boleh menafsirkan sesuai pemikiran masing-masing, berapa banyak pendapat. Tapi kalau kita katakan, ini Quran, ini hadis, saya enggak katakan sekali lagi, mari kepada pemahaman saya, mari kepada pemahaman sahabat yang Allah dan Rasulnya merekomendasikan mereka. Yang tidak mau dan hanya ingin mengatakan pendapat saya, kalau begitu siapa yang membuat perpecahan dan siapa yang sombong? Ah, salafi mah benar sendiri wae katanya. Lah kalau begini keadaannya merasa benar sendiri siapa? Saya enggak mengajak kamu kepada pemahaman saya ngajak kepada pemahaman sahabat yang kita sepakati itu Allah dan Rasul yang merekomendasikan. Lalu tiba-tiba enggak mau? Enggak ah, saya kan juga punya pemahaman. Lah kalau begitu yang sombong sebenarnya siapa? Yang enggak mau nyatu itu sebenarnya siapa? Yang merasa benar sendiri sebenarnya siapa? Antum Ustaz, subhanallah, masih ana juga. Kemana akal antum yang benar ini? Apakah ana harus meninggalkan pendapat para sahabat hanya untuk mengikuti pendapat antum yang gak ada satupun sahabat yang melakukan? Gak ulama empat, udah dikatakan gak ada pendapat Syafi'i, gak ada pendapat Ahmad, gak ada pendapat Malik, gak ada pendapat Abu Hanifah, gak ada empat-empat yang gak ada, sahabat gak ada. Tiba-tiba dia katakan, iya gak apa-apa, kan ini ikhtilaf zaman sekarang. Subhanallah. Hati-hati. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ikuti orang yang telah berhasil dalam hijrahnya. Sahabat radhiyallahu anhum. Sebenarnya prinsip ini simple. Tapi kenapa prinsip ini banyak yang nolak? Simple gak sih prinsipnya? Gampang gak sih? Secara nalar akal benar gak? Benar kan? Kenapa orang banyak nolak? Karena dia gak bisa berbuat agama sesuka hatinya. Kalau sudah dikasih bingkai ini dalam memahami agama, dia gak bisa merubah agama masing-masing. Macam-macam gak bisa. Akhirnya gerak dia terbatasi. Akhirnya apa? Dia tidak bisa mendapatkan apa-apa dalam dunia ini. Tujuannya cuma dunia. Kalau orang jujur betul-betul mencari ridha Allah, tidak. Dia akan tinggalkan nafsunya. Dia tinggalkan keinginan dirinya. Walaupun berat, dia katakan sahabat adalah generasi terbaik. Sekarang kan dibalik nih. Yang dibalik orang mengajak kepada pemahaman ini dianggap apa? Menang sendiri. Apalagi? Merasa benar sendiri. Surga dari kapling. Subhanallah, surga dari kapling. Ya Rabbi, gak ada yang bisa kapling surga. Gak ada. Kalau kita punya argumen, dia punya argumen, kita harus belajar memahami argumen. Juga jangan kita hanya terpaku dengan mungkin iya dia pakai dalil, dia pakai dalil juga Ustaz. Iya, tapi ingat dalil dia tuh siapa yang memahami seperti itu siapa? Sampai ada sebagian mengartikan tentang syu'ara, kan di Quran ada surat syu'ara, maksudnya adalah musik dan lagu-lagu. Subhanallah. Ini dari mana pemahaman ini diambil? Gak bisa. Bekali diri kita dengan ilmu. Ilmu ini adalah bekal kita untuk bisa berjalan menuju akhirat. Maka jangan pernah malas cari bekal. Iman yazid wa yanqus. Iman kadang naik, kadang turun. Betul, terkadang di majelis taklim ya diingetin itu lagi. Tapi kan memberikan kita pelajaran. Memberikan kita peringatan. Pentingnya akhirat. Pentingnya amal soleh. Agar tetap terus istiqomah. Maka orang yang belajar ilmu agama, kenapa belajar ilmu agama diberikan ganjaran-ganjaran dan diberikan pahala yang besar oleh Allah. Bahkan diberikan ganjaran-ganjaran dan motivasi oleh Rasulullah SAW dan keutamaan yang besar. Karena ini modal. Modal untuk berjalan dan menapaki jalan yang benar. Siratal mustaqim. Itu modalnya. Jika orang berjalan dia butuh, dikatakan dia butuh bekal. Bekal adalah ilmu. Orang hijrah adalah orang berjalan. Bagaimana dia menempuh jalan tadi? Kata Ibnu Qayyim, dia butuh juhud. Orang yang berjalan dalam perjalanan menuju akhirat atau bahkan perjalanan dunia, dia enggak mungkin memberatkan dirinya sesuatu yang enggak penting dalam perjalanan. Sesuatu yang enggak penting dalam perjalanan, dia enggak bakal sibukkan itu dengan dirinya. Dia akan menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang penting buat perjalanannya. Mungkin enggak sih orang lagi safar bawa kulkas? Enggak penting kulkas dibawa sama dia. Lah orang menuju akhirat, dia akan bawa bekal-bekal ke akhiratnya itu sesuatu yang penting. Yang enggak penting, dia enggak akan sibukin ke sana. Karena itu hanya menghambat perjalanan dia. Bagaimana caranya? Ijtihad, bersungguh-sungguh. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang alladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mujahadah. Mujahadah itu berusaha keras. Orang-orang yang mujahadah fina di dalam jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan berikan dia petunjuk kepada jalan kami. Maka mujahadah itu harus, kesungguh-sungguhan itu harus. Sekuat tenaga dia lakukan itu harus, itu mujahadah namanya. Semampunya dia kerjakan itu harus. Karena kita katakan tadi, pertikaian antara nafsu dan iman itu selalu ada. Maka jalannya adalah mujahadah. Apa kendaraannya? Tujuannya udah tahu. Allah dan Rasul. Bekalnya ilmu. Jalannya mujahadah. Apa kendaraannya? Kendaraannya adalah luju ilallah. Sandarkan penuh semua usaha kita kepada Allah. Minta tolong sama Allah. Kita udah tahu nih tujuan kita. Kita udah tahu rambu-rambunya, kita udah tahu arahnya. Kita enggak bisa sampai ke sana kalau bukan Allah yang tolong kita dan memberikan kita kekuatan. Maka itu di dalam Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dikaitkan na'budu, kepadamu kami ibadah, dengan iyyaka nasta'in, kepadamu kami minta tolong, karena dalam ibadah kita, kita butuh minta tolong sama Allah. Jangan pernah bersandar kepada kekuatan diri kita pribadi. Minta tolong sama Allah. Luju ilallah. Inilah kendaraan kita menuju Allah. Sandarkan penuh semuanya kepada Allah. Harapkan kepada Allah. Yusabbitullahu alladhina amanu biqawli thabit. Allah yang mengokohkan orang-orang beriman dengan ucapan yang kokoh. Bagaimana supaya Allah kokohkan? Amalkan ilmu. Ketika ilmu tidak diamalkan, padahal ilmu tadi bekal, maka ilmu tadi tidak akan bisa kokoh dan menancap di hati. Bagaimana cara menancapkan ilmu di hati? Ilmu itu bagaikan benih. Amal itu bagaikan pupuk dan air. Jika seorang telah memiliki benih ilmu dalam dadanya, tapi dia tidak pernah pupuki dan tidak pernah menyiram dengan amal, maka benih tadi tidak akan pernah tumbuh. Tapi ketika benih tadi sudah ada, ilmu sudah ada di hatinya, lalu dia pupuki dengan amal. Amal soleh, dengan puasa, dengan sedekah, dengan sholat, dengan baca Quran, dengan hafal Quran, apapun amal soleh dia lakukan, yang bisa dia lakukan, maka benih tadi akan tersiram. Benih tadi akan tumbuh, yang akhirnya mengakar dan menjadi kokoh dalam hati dia. Kendaraannya adalah luju ilallah. Minta tolong sama Allah. Apa tiangnya? Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, tiangnya adalah tafakkur wa tadabbur fi Quran. Banyak-banyak tafakkur, banyak-banyak tadabbur dalam Al-Quran. membaca Quran, mentadabburinya, menghayatinya, memperdalamnya, menghafalnya. Itu semua cara-cara agar kita bisa mendapatkan kekokohan di dalam iman dan dalam amal kita. Dan berikutnya, orang safar, orang hijrah, orang berjalan terkadang butuh teman. Rafiq. Ketika kita hijrah menuju Allah, siapakah yang harus kita menjadikan, siapakah dia yang kita menjadikan temannya? Kata Ibnu Qayyim, hukum asalnya adalah kesendirianmu menuju Allah itulah temanmu. Jangan kita melihat kiri dan kanan, saya mau baik kalau dia baik dulu, tidak. Kesendirian kita itulah teman kita menuju Allah. Kalau bukan karena kesendirian kita, enggak peduli dengan kiri dan kanan. Orang suka, enggak suka. Orang mau temanin, orang enggak temanin. Yang penting Allah dan Rasulullah suka. Kesendirian kita, itulah teman kita dalam perjalanan kita menuju Allah. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim di sini. Kata Ibnu Qayyim, bal yasiru walau wahidan ghoriban. Jika dia jalan sendirian, walaupun dia sendiri akan menjadi asing. Keterasingannya dalam kesendirian ini menunjukkan kejujuran dan kebenaran dia untuk mencari ridha Allah. Artinya terkadang ketika kita menjadi asing atau ketika kita menjadi sendiri dalam menuju Allah ini, kesendirian kita ini menyebabkan kita mungkin dianggap aneh. Tapi kata Ibnu Qayyim, ketika engkau mampu memikul keanggapan orang aneh ini menunjukkan kejujuran yang ada dalam hati. Karena dia mampu. Manusia tidak menjadi inginan. Berbeda dengan orang yang melakukan sesuatu, dia melakukannya karena memang banyak orang puji. Itu banyak yang bisa melakukan. Kapan dia bisa terbukti amalan dia itu karena Allah? Ketika dia tidak ada yang memuji dan dia sendiri, dia tetap dalam keagamaan dan tetap dalam ilmunya, berarti dia dalam kejujuran dalam amalnya. Maka terkadang kesendirian dalam beramal itu, dan kokoh dalam kesendirian dalam beramal, itu adalah bukti kejujuran kita beramal. Ya, ketika di masjid mungkin bisa. Ketika berteman dengan orang banyak mungkin bisa kita. Mungkin si perempuan, mungkin akhwat bisa berjilbab besar. Tapi ketika dia sendiri, ketika gak ada orang lain, masihkah dia seperti itu? Kalau dia masih seperti itu, kejujuran dia dalam beramal. Berarti bukan karena orang. Tapi ketika sendiri dia malah melakukan yang haram, ini sebab perkara yang menyebabkan amalnya gugur. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, "Inni la'alamu aqwaman min ummati." Sungguh aku tahu ada satu kaum di umatku ini, "Ya'tuna yaumal qiyamah hasanat mislu jabal tihamah bayda." Sungguh aku tahu satu kaum di umatku ini, ada satu kaum yang nanti membawa kebaikan, yang kebaikan ini seperti gunung Tihamah besarnya. Yaj'alallahu haba'an mansura. Tapi Allah jadikan amal yang seperti gunung yang besar ini bagaikan debu yang berterbangan. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, sif lana wa jilluhum lana." Ya Rasulullah, sifati kepada kami dan terangkan kepada kami siapa mereka. Siapa ini? Dia datang di hari kiamat dengan amalan sebesar gunung, tapi Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Maka Rasul mengatakan, "Innahum ikhwanakum, innama huwa ikhwanukum." Sesungguhnya dia masih saudara kalian, artinya masih orang Islam. "Ya'khuduna lailatahum kama ta'khuduna lailatakum." Mereka menghidupkan sebagian malamnya sebagaimana kalian menghidupkan sebagian malam kalian. Ibadahnya ada. Faidah khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi mereka jika bersendirian dengan perkara-perkara yang haram, mereka lakukan perkara yang haram. Ketika sendirian, dia tidak jujur kepada Allah. Maka perjalanan kita menuju Allah pada hakikatnya tidak ada lain kecuali kita sendiri, tidak melihat yang lain, kita sedang menuju Allah. Badal Islamu gharib, fasyaudu ghariban. fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai yang asing dan akan kembali asing, maka bahagialah orang yang terasingkan. Bukan berarti kita tidak boleh mencari teman. Cari teman yang teman itu menguatkan kita, tapi hukum asalnya kita sendirian. Jangan ngeklik taklim, SMS kawan. Gimana bro? Nurul iman enggak? Enggak. Ya udahlah, aneh ikutin ente. Subhanallah. Katanya harus berteman, Ustaz. Ente sendirian. Ente sendirian. Dia mau ikut, alhamdulillah, ayo kita berangkat. Antum enggak mau ikut, ana mau berangkat. Kalau kita selalu berharap dengan orang, perjalanan ini akan terganggu. Apalagi kita berteman dengan orang yang mengganggu perjalanan kita. Maka itu dikatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, kalau seandainya kau ingin berteman, bertemanlah dengan orang yang mati, tapi hati mereka hidup ketika kita mengingat mereka. Jangan engkau berteman dengan orang yang hidup, tapi hatimu mati ketika bercampur baur dengan mereka. Siapa itu? Orang yang mati, kalau kita mengingat mereka, kita jadi hidup. Sahabat. Bagaimana perjuangan sahabat dalam keimanan? Bagaimana perjuangan para ulama untuk terus di atas agama? Baca tentang mereka, itu menambah motivasi dalam hidup, seolah-olah mereka teman kita. Sampai ada seorang ulama, gak pernah sama sekali dia bergaul dengan orang lain di dunianya. Sampai dibilang sama dia, kenapa engkau gak pernah bergaul? Kau gak punya teman? Enggak, kata dia, temanku banyak. Mana teman-temanmu banyak? Ternyata teman-teman dia adalah riwayat-riwayat hadis, para perawi, sejarah-sejarah ulama. Itu menjadi teman dia dalam seharian. Karena mereka orang-orang yang hidupnya sudah tercatat kebaikannya. Adapun orang yang masih hidup, belum tentu dijamin tercatat kebaikannya sampai akhir hayat. Kalau mereka sudah tercatat kebaikannya sampai akhir hayat, maka Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, "Matsalu jalisus shalih wa jalisus su' ka hamilu misk." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang jelek itu bagaikan pembawa minyak wangi wa nafikul khair dan peniup pandai besi. Kalau engkau bermain dengan pembawa minyak wangi, engkau akan mendapatkan wanginya. Tapi kalau engkau bermain dengan pandai besi, paling tidak kalau tidak membakar bajumu, maka dia akan memberikan bau yang tak sedap untukmu. Cari dalam perjalanan ini orang yang menguatkan. Coba aja. Contoh ya, perjalanan dunia saja. Ketika kita mau, ya mungkin sebagian anak-anak muda mau camping ke atas gunung. Pasti ente pilih teman-teman ente. Ini yang manja-manja, bikin repot, yang bikin susah gak usah diajak udah. Kenapa? Sampai atas udah gak ada kecuali ngerepotin. Dipilih teman-teman yang survive, bareng-bareng bisa nih sama kita. Lah begitu juga ketika akhirat, jangan cari teman yang menghambat perjalanan kita menuju Allah. Terutama teman hidup, cari yang benar. Enggak Ustaz, Anda memperbaiki dia. Ente udah baik belum? Ya sama-sama Ustaz. Masya Allah. Ya boleh-boleh aja, tapi akhirnya jadi kerjaan dua kali. Allah kan umpamakan perempuan itu bagaikan ladang. Nisa'ukum harsulakum. Perempuan itu bagaikan ladang. Sekarang kalau kalian mau bertani, mau cari ladang yang udah jadi, tinggal nanem, atau yang masih banyak gunduk-gundukannya, banyak batunya, ente mau kerjain dulu. Mana yang kalian pilih? Ya tentu yang tinggal udah jadi. Oh enggak Ustaz, ana kuat tenaganya. Ya silahkan, tapi jangan sampai ternyata ente futur di jalan. Futur di jalan, cari orang yang pas dan sama cara berpikir hidupnya. Cara pandang agama. Tujuan hidupnya sama. Itu akan mempermudah jalan kita. Allahu a'lam. Sampai jam berapa ini? Hah? 15, ajan 15.21. Kan gak sampai ajan kita kan. Sejam lagi. Yang berikutnya kata Ibnu Qayyim, selain ilmu yang kita bawa, ya. Maka kata Ibnu Qayyim di sini, saya nyukilkan perkataan Ibnu Qayyim. Paman arada hadas safar. Barang siapa yang ingin safar kepada akhirat ini, fa'alai murafaqatul amwat. Maka carilah teman orang-orang yang telah mati. Alladzihum fi alam ahya, yang pada hakikatnya mereka hidup. Fa innahu yablughu murafaqatuhum ila maqsudih, karena mereka akan mengantarkan kalian kepada tujuan kalian. Falyahdhar hati-hati. Hati-hati dari siapa? Murafaqatul ahya alladzi fin nasi amwat. Hati-hati kalian cari teman yang hidup padahal dia mati di tengah manusia. Hatinya mati. Enggak tahu tujuan akhiratnya. Fa innahum yaqta'una 'ali tariqah. Karena pada hakikatnya mereka akan menghambat perjalananmu. Falaisa li hadza salik anfa min tilka murafaqah. Dan bagi orang yang sedang berjalan ini tidak ada yang lebih bermanfaat kecuali dia berteman dengan orang-orang mati. Maksudnya di sini terkadang mungkin kita boleh baca biografi para ulama, biografi para sahabat, bagaimana perjuangan para sahabat dalam keistiqomahan. Bilal bin Abu Rabah itu diletakkan batu di dadanya cuman karena ingin mengerjakan sholat. Mus'ab bin Umair diusir oleh ibunya cuman karena ingin belajar dengan Rasulullah SAW. Sumayyah ditusuk kemaluannya sampai keluar lubang duburnya, keluar tombak cuman karena mengucapkan la ilaha illallah. Lah kita yang mengucapkan la ilaha illallah enggak ada yang larang, salat berjamaah enggak ada yang larang, lakukan ibadah enggak ada yang larang, lalu kita enggak melakukan ibadah itu, kira-kira kalau kita hidup di zaman sahabat masuk golongan yang mana? Enggak ada gangguan zaman sekarang. Gak ada yang menghalangi kita ibadah zaman sekarang. Walaupun setiap zaman ada fitnah. Tapi tentu orang yang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan fokus kepada tujuan akhiratnya. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahiman wa rahimakumullah. Ya. Sebenarnya pembahasan ini saya ambil ringkas dari kitab Risalah Tabuqiyah. Kalau mau baca lebih dalam lagi tentang Risalah Tabuqiyah, buku yang bagus. Yang menceritakan apa yang harus kita bawa dan kita siapkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan dia di sini membahas juga tentang bagaimana seorang muslim itu dalam beriman dan beramal saleh. Allahu a'lam. Sudah jam 2:30, mungkin kita masuk kepada pertanyaan. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, tadi Anda mendengar bahwa teman dalam berhijrah adalah amal dan kesendirian dalam keterasingan. Iya, maksudnya bukan berarti kita harus sendiri betul, tapi hukum asalnya kita sendiri. Kita enggak noleh kiri, enggak noleh kanan. Kita enggak ngelihat orang, enggak ngelihat ke siapa-siapa. Kita sendiri, karena semua berjalan menuju Allah sendiri, di dunia sendiri, di kubur sendiri, di sirat berdiri, bahkan nanti di akhirat sendiri. Akan tetapi saya merasa bahwa hijrah yang saya lalui sangatlah berat dan saya berpikir bahwa menikah adalah salah satu cara yang saya mempermudah jalan hijrahnya. Iya, betul. Coba bayangkan orang belum nikah ya. Di luar diganggu pandangannya. Ya kan? Di luar terganggu, pandangannya terganggu, pulang ke rumah juga masih sendirian. Terganggu juga pikirannya. Jadi luar dalam diganggu dia. Beda dengan orang yang udah nikah, mungkin kalau di luar pandangannya terganggu, begitu pulang ada yang dilihat. Maka itu sebagian mengatakan nikah itu nisfuddin, sebagai tengah dari agama. Karena memperkokoh, apa sih yang menyebabkan pemuda itu betul-betul galau dan rapuh dalam agamanya? Satu, dia mudah tergoda dalam syahwat. Dan syahwat yang terbesar itu wanita. Maka kalau satu pintu syahwat ini sudah ditutup, insya Allah dia akan kokoh. Lalu dia minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah boleh saya menjadikan istri saya nanti sebagai teman dalam hijrah dan istri yang saya pilih adalah istri yang semanhaj? Apakah boleh saya menjadikan istri saya nanti sebagai teman dalam hijrah? Iya, boleh. Dan pilih teman yang semanhaj. Iya. Nanti orang bilang lagi, kenapa sih harus semanhaj? Kan mending sama-sama Islam. Iya. Kalau sah, sah. Yang penting sama-sama Islam, sah tidak? Nah, tapi kalau kita bicara tentang sekufu dan idealisme, cari yang nyaman. Cari yang bisa sama-sama melangkah bareng. Ini juga sebagian orang enggak senang dibilang cari manhaj. Ah, ngapain? Kan penting sama-sama Islam. Setahu ana yang penting sama-sama Islam. Iya, sama-sama Islam itu syarat. Tapi kalau afdoliyah lebih aman, lebih nyaman, cari yang enggak bikin masalah sama kita. Jangan sampai nanti beda. Akhirnya gara-gara satu masalah aja bertengkar. Si istri bilang, "Bang, celananya saya potong ya." "Jangan, tuh baru beli, jangan dipotong." Akhirnya si istri motong diam-diam. "Kamu, aduh, ini beli mahal-mahal dipotong." "Bang, kan sunnah di atas mata kaki." "Iya, kan. Masalah celana bisa ribut." Satu itu. Belum lagi masalah yang lain nanti. "Bang, itu jenggotnya banyak banget, Bang. Coba potong dikit dong biar bersih." "Dekil amat kelihatan." Padahal enggak juga. Kelihatan Masya Allah. Enggak mungkin orang mengerjakan sunnah kelihatan dekil, tidak. Pasti kelihatan bersih, apalagi berwudu. Penuh dengan zikir. Ya, masalah jenggotnya bisa jadi masalah. Itu masalah seri. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Keputusan-keputusan yang lain. Punya duit, sama-sama punya duit. Yang satu bilang umroh, yang satu bilang ke Korea, "Bang, jangan umroh dulu, gampang." "Iya Rabbi." "Hah?" Yang satu bilang, "Nanti lah Bang, kalau ke umroh menanti, dah tua itu baru umroh, sekarang masih muda ini." Memang Islam itu syarat. Tapi kalau semanhaj itu seharusnya dianjurkan. Kalau bisa lakukan itu. Lakukan itu. Ya, Allah alam. Kalau perempuannya non muslim, laki-lakinya muslim, sebagian ulama masih membolehkan. Perempuannya ahlu kitab. Tapi kalau laki-lakinya ahlu kitab, perempuannya Islam, tidak boleh. Haram. Itu jelas enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara mendakwakan kepada keluarga di mana seorang ayah masih cinta terhadap dunia padahal sih ayah rajin sholat jamaah di masjid yang mana masjid itu sering mengajarkan kajian. Tetapi setiap ada kajian si ayah tertidur atau pulang. Pertama, di sini ada berarti kebaikan. Orang kalau sudah mau ke masjid, sudah sholat, mau duduk di pengajian, itu sudah baik. Gak ada yang gak baik, itu sudah baik. Tapi mungkin dia belum memahami beberapa pemahaman yang harus dipahami. Bagaimana cara kita, Ustaz? Cara kita mungkin anak bisa membelikan buku, atau juga bapaknya suruh kajian, ajak ke kajian bareng. "Pak, kajian bareng." Ajak. Hati orang yang sholat itu gak mungkin lebih keras dari batu. Tidak mungkin. Batu saja, jika setiap hari ditetesin air, maka akan bolong. Maka orang yang hatinya sholat, yang ikut kajian, kalau dia betul-betul lillahi ta'ala, insya Allah hati dia akan luluh kepada yang benar. Kalau orang sudah baik, sudah sholat, sudah mau pengajian, itu sudah modal besar untuk jadikan kebaikan. Tinggal tunggu waktu. Doa kepada Allah dan sabar. Saya sudah mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan dan keselamatan kepada Ustadz dan kaum muslimin. Amin. Saya sudah mencoba untuk berhijrah dan mengerjakan hal-hal yang tidak ada tuntunan dalam Islam. Tidak mengerjakan hal tidak tuntunan Islam. Tapi orang tua saya sangat sentimen terhadap kajian sunnah. Saya pun sulit untuk mengikuti kajian rutin. Karena sulit cari alasan untuk izin. Iya. Kenapa sih orang tua terkadang tidak memberikan izin atau sentimen dengan kajian sunnah? Salah satu alasannya mungkin karena mereka belum mendapatkan berita yang utuh tentang kajian sunnah ini. Kalau mereka udah mendapatkan kajian sunnah ini utuh, pasti mereka katakan ngaji ini. Karena gak ada yang bisa memperbaiki keluarga kita, anak kita, kecuali ilmu agama. Lah ketika dia sentimen, kemungkinan ada informasi yang salah masuk kepada dia. baik itu dari orang luar atau mungkin kita menginformasikan dengan cara yang salah sehingga dia menangkapnya informasi yang salah. Kalau begitu tugas kita menginformasikan kepada dia bahwasannya kajian sunnah ini benar. Bagaimana menginformasikan caranya? Bukan debat. Debat itu bukan cara memberikan informasi yang benar. Contoh, cara informasi yang benar, ajak dia kajian. Ketika dia menuduhkan ini dan itu, ayo kita ngaji. Sama-sama kita ngaji, dengerin. Kalau ada yang salah, kasih tahu. Atau dengarkan dia rekaman-rekaman. Atau letakkan buku-buku. Buku apa? Banyak buku-buku yang bisa kita letakkan. Pertama, Riyadus Solihin. Letakkan di Riyadus Solihin bersama terjemahan. Atau yang pertama kali sebelumnya, Quran bersama terjemahan. Letakkan. Riyadus Solihin, letakkan dan terjemahan. Ketika dia sudah mulai baca, maka nanti dia akan berikan buku-buku yang lain. Jadi di sini, maka terkadang saya masih mengerjakan ajakan mengikuti acara bid'ah dan dari orang tua. Apakah saya orang munafik? Iya, di sini wajib taat sama orang tua, tapi tidak mentaati perkara-perkara yang terlarang. Kalau perkara-perkara yang terlarang, tetap kita tidak boleh mentaatinya dan tolak dengan cara yang santun. Itu harus. Menolak dengan cara yang santun itu harus. Fala tuti'huma wa kullahuma qawlan ma'rufa. Kata Allah, jangan taati mereka, tapi ucapkan kepada mereka berdua dengan ucapan yang baik. Allah katakan dalam surat atau dalam surat Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bimbingannya, saya seorang karyawan lembaga keuangan dengan pendapat riba. Saya sudah bertekad untuk keluar dari pekerjaan ini, tetapi ayah saya tidak setuju dan mengancam akan meninggalkan keluarga dan tidak menafkahi ibu dan anak saya. Apakah saya harus mengikuti niat saya untuk keluar dari pekerjaan tersebut, bertawakal dan menerima konsekuensinya, atau harus mengikuti keinginan ayah saya? Kalau saya pahami di sini, ayahnya itu bukan menginginkan dia kerja di lembaga tersebut. Tapi yang dia inginkan dari ayahnya adalah dia berpenghasilan. Maka yang di sini yang dipahami, dia harus memahami bahwasannya dia cari pekerjaan yang pekerjaan itu bisa memberikan dia penghasilan. Ketika dia sudah dapat, dan dia sudah mencarinya, dan dia dapatkan, keluar dari kerjaannya. Itu dia harus lakukan. Karena tentu orang tua di sini bukan memaksakan dia lembaga tertentu. Kalau tetap orang tua yang memaksakan lembaga tertentu, katakan tidak. Lembaga keuangan tidak boleh. Tapi kalau di sini orang tua membutuhkan bantuan ekonomi dari dia, maka cari pekerjaan yang pekerjaan itu bisa menopang ekonomi tadi. Allahu a'lam. Cari pekerjaan, jika dapat, maka keluar dari pekerjaanmu. Saya yakin hijrah ke manhaj salaf, tapi teman saya, mereka mengatakan bahwa manhaj salaf itu hanya untuk embel-embel politik dan suatu misi tertentu, dan mengatakan saya termakan doktrin. Dan mereka mengatakan bahwa mana ada orang yang seperti Tuhan yang menyatukan Ustadz Sunnah. Bagaimana saya menyikapinya? Ya Subhanallah. Kajian kita dari awal sampai akhir direkam, ada doktrin gak dari pertama sampai akhir? Gak ada doktrin. Doktrin itu adalah perkataan yang ditanamkan tanpa argumen yang jelas. Itu doktrin. Ya, pada hakikatnya, maaf. Orang yang mengajak kepada ritual ibadah tanpa dalil Quran dan hadis itu doktrin. Ya tidak? Itu namanya doktrin. Kalau ada dalil Quran dan hadis, masa dikatakan doktrin? Doktrin itu ketika melakukan sebuah amalan yang amalannya itu enggak punya sandaran, cuman katanya itu doktrin. Di sini katanya politik suatu misi tertentu. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan teman-temannya ini belum tahu. Belum tahu apa itu manhaj salaf, belum tahu apa itu pemahaman salaf, belum mengerti apa itu salaf. Dia taunya talafi katanya. Subhanallah. Salafi, bukan salafi. Sampai ada yang bikin pleset kan, salafi itu salah pilih katanya semua. Astagfirullahaladzim. Ya. Hina, kalau memang itu kejadiannya, coba sekali-sekali dihilangkan kalimat salaf di mereka, tapi diberikan pemahaman sebagaimana pemahaman sahabat. Quran, hadis dengan pemahaman sahabat. Kalau ini pondasi, ini salah apa benar? Tanya sama mereka. Tanya sama mereka, kalau ini yang menjadi pondasi dalam melangkah dan berpendapat, ini salah apa benar? Orang yang berakal sehat dan memiliki agama yang benar akan mengatakan itu benar. Kata dia di sini, mereka mengatakan bahwa apa ada bahwasannya mana ada orang yang seperti Tuhan yang menyatukan Ustaz Sunnah, bagaimana saya menyikapinya? Memang Islam ini enggak mungkin bersatu. Kan Rasul sudah katakan, sataftariku hadi ummah 73 firqah. Salah satu daripada perkataan Rasul umat ini enggak bakal bersatu, itu sudah fitrah. Itu sudah sunnatullah, bukan fitrah. Itu sudah sunnatullah, sudah menjadi sunnatullah. Allah jadikan itu. Kalau Allah jadikan, kalau Allah inginkan semua ini menjadi umat yang satu, sangat bisa. Sangat bisa. Lah, apa maksud persatuan di sini? Mereka terkadang mengartikan persatuan, ya udah kita sama-sama beda tapi jangan ingkari. Menurut mereka itu persatuan. Menurut kita itu bukan persatuan. Itu pura-pura bersatu namanya. Iya. Yang namanya persatuan itu satu. Yang satu mengatakan Aisyah penzina, yang satu mengatakan Aisyah umul mukminin. Udahlah, kita bersatu aja sama-sama diem. Itu bukan bersatu namanya. Itu bukan bersatu. Itu namanya tidak mengingkari kemungkaran. Jadi perpecahan dalam umat Islam itu sudah menjadi sunnatullah. Tapi kita tidak boleh membuat perpecahan. Apa solusinya dari Rasulullah? Rasulullah mengatakan, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Kabar dari Rasulullah kan? Rasulullah berikan obatnya. Alaik solusinya. Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin. Wajib bagi kalian mengikuti jalanku dan jalan khulafa'ur rasyidin, para sahabat. Ini solusinya. Jalan Rasulullah satu, jalan sahabat satu. Rasul sebutkan juga sebab perpecahan. Iyyakum wal muhdatsatil umur. Hati-hati kalian perkara yang baru. Karena perkara yang baru yang tanpa ada dalilnya itu yang hakikatnya menyebabkan perpecahan. Allahu a'lam. Jadi di sini teman anti atau teman kamu lebih baik diberikan pemahaman yang benar tentang siapa yang diinginkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belajar bahasa Arab, tetap ngapal Quran di rumahnya, di masjidnya, di waktu-waktu yang tepat. Tapi kalau ternyata penyakitnya ya penyakit-penyakit yang masih mungkin diobati atau yang masih mungkin dia jauh dari orang tuanya, maka nasihat Anda tetap dia menuntut ilmu dan pergi ke mahad. Tergantung bagaimana penyakit dia. Mau bertanya bagaimana Ustaz cara kita memahami hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sedang fenomenal saat ini. Seperti hadis yang larangan untuk mengucapkan salaman atal Ustaz. Mau tanya tentang toleransi yang lebih konkret. Assalamualaikum. Sebenarnya jelas sekali di Quran Allah mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Kul huwallahu ahad. Allah usamad lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lakum dinukum. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Berarti dalam ayat ini jelas, Allah tidak beranak. Lah, Natalan itu adalah acara untuk mengatakan lahirnya anak Tuhan. Pada tanggal 25 Desember. Maka ketika kita katakan selamat, berarti di situ ada konsekuensi kita mengatakan selamat anak Tuhan sudah lahir. Dan itu enggak boleh. Karena Allah mengatakan lam yalid walam yulad. Bahkan itu bentuk pelecehan kepada Allah. Kalau kita katakan oh kan jaga hubungan sama dia Ustaz. jaga hubungan sama Allah itu yang wajib dijaga. Jangan sampai menjaga hubungan dengan makhluk tanpa hubungan dengan Allah rusak, itu salah. Allahu a'lam. Jadi toleransi yang bagaimana, Ustaz? Toleransi dalam Islam ya biar dia hidup dalam hidupnya sendiri. Kalau di dalam negeri Islam dia bayar upeti. Toleransi dalam Islam bagaimana? Boleh kita saling menghadiahkan, cuma sekedar menghadiahkan sop, makanan, kue, biarkan. Toleransi dalam Islam bagaimana? Boleh kita saling berdagang, boleh kita saling meminjam. Rasulullah meminjam dari orang Yahudi pakaian perang. Tapi bukan dalam akidah. Dalam akidah gak ada toleransi. Dalam akidah itu satu Islam. Kita gak boleh menurunkan toleransi itu segala sesuatu yang mungkin bisa kendor dan bisa diketatkan. Itu toleransi. Ketika saya katakan, dia minjem uang saya, lalu gak dikebalikin, saya katakan gak apa-apa. Itu saya toleransi namanya. Karena hak saya. Uang hak saya. Sekarang, agama ini hak siapa? Hak Allah. Bisakah kita merubah-rubah hak Allah? Apa kita tahu? Hak Allah ya Allah menentukan. Maka kita gak bisa mengatakan itu boleh dan ini tidak boleh. Kecuali Allah yang mengatakannya. Allahu a'lam. Afwan Ustaz bertanya. Saat ini banyak hijrah hanya dari covernya saja. Bagaimana cara kita benar-benar mengetahui hijrah yang benar sesuai tentu Al-Quran dan Sunnah? Materi tadi sebagiannya itu sudah menggambarkan bagaimana agar kita hijrah yang benar. Kemana hijrah kita? Kemana tujuan kita? Bagaimana kita beragama? Itu menjadi barometer kita. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah tetap terus nuntut ilmu agama agar kita tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yahfadukum ya Ustaz, yahfadu jami'al muslimin wal muslimat min kulli syarr. Wa yarzuquna sabatu 'alal khair. Amin. Masyaallah. Afwan Ustaz. Ana mau menyampaikan sesuatu yang sangat mendominasi. Akhwat muslimat adalah fitnah film-film Korea. Dan lambang-lambang tertentu yang sudah menjadi biasa bagi mereka. Saya nasihatkan kepada akhwat, kepada ikhwah, tinggalkan film-film seperti itu yang merusak iman kita. Gak ada faedahnya kita nonton itu kecuali hanya melemahkan iman. Gak ada faedahnya kita nonton itu kecuali hanya menambah kecintaan kepada dunia. Gak ada faedahnya kita nonton itu kecuali hanya memperkecil ketakwaan dan keimanan kita. Ketika kita melihat penampilan mereka, ketika kita melihat gaya hidup mereka, ketika kita melihat apa yang dilihat oleh mata dan dikabarkan ke hati, lalu hati mengatakan itu bagus, maka suatu hari akan menjadi keinginan. Ketika itu menjadi keinginan, maka dia akan terpengaruh besar atau kecil dengan apa yang dia lihat. Dan orang beriman, ingat, yang disuruh menundukkan pandangan itu bukan hanya laki-laki. Perempuan juga, kulil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada perempuan-perempuan beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Maka wajib bagi perempuan beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan mereka menghindar dari perkara-perkara yang sia-sia seperti ini. Ini menyebabkan mereka cinta kepada dunia. Allahu a'lam. Apalagi orang-orang kafir. Orang-orang yang bercerita tentang cinta-cinta. Orang-orang yang bercerita tentang mengumbar syahwat. Belum lagi mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jelas perbuatan itu mengantar kepada perzinahan. Ini semua haram. Ini gak boleh. Allahu a'lam. Iya. Iya. Harus seorang yang hijrah betul-betul meninggalkan segala sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum, saya dulu mantan musik dan sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan lagi. Sampai saat ini saya hidup dari tabungan mendapatkan yang saya lalu. Bagaimana hukumnya? Karena saya pernah dengar barang siapa membeli pakaian dengan 10 dirham, sementara di antara terdapat 1 dirham yang haram, maka kalau tidak menerima sholatnya selama masih memakai pakaian tersebut. Adapun lafad hadis ini, lafadnya setahu saya do'if. Lafad hadis ini adalah lafadnya do'if. Tapi bagaimana dengan hidup dia? Iya, cari pekerjaan, sabar sampai Allah berikan jalan keluar untuk dia. Cari pekerjaan, minta tolong sama Allah, dan sabar sampai Allah berikan kemudahan untuk dia. Subhanallah. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz, keluarga Ustaz dan seluruh umat muslimin senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah. Qadarullah, ana sedang berkuliah di luar negeri, di negeri mayoritas kafir, di sana masih ada majelis ilmu namun diisi oleh ahlu bid'ah. Apakah lebih baik ana menyendiri atau tetap menghadiri majelis ilmu tersebut untuk mendapatkan kebaikan dari majelis ilmu? Barakallahu fik. Antum berada di suatu yang sangat berat. Di tengah-tengah orang kafir, lalu antum kesendirian, dan lingkungan berat. Maka saya nasihatkan yang pertama, kalau antum bisa kembali ke negeri secepatnya itu baik. Kalau memang antum harus di sana karena mencari ilmu yang tidak ada di negeri ini, maka nasihat saya adalah jaga ibadah antum. Jaga keistiqomahan antum. Jaga amal-amalan Islam. Dan jangan lupa untuk terus mengakses ilmu-ilmu yang diambil dari ustad-ustad yang sunnah, dari internet atau dari media-media sosial. Terus bisa antum ikutkan jadwal, tapi dari jauh. Umpamanya jadwal mau ikutin kajian siapa yang sering online, jadwal dia saya selalu ikutin jadwal itu. Bila perlu ikutin kitab tertentu, kitab ini saya mau jadwalnya begini, ikutin terus. Itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kita. Allahu a'lam, mungkin ini